يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Berhemat 16 berhemat dalam menggunakan air. Berdasarkan hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Dibaca mudnya mud dalam Al-Qur'an. Mud adalah ukuran 1/3 liter, dinamakan demikian karena air yang diambil sepenuh kedua telapak tangan manusia. 1/3 liter itu sekitar berapa ya? Sekitar 1/3 liter. Iya. Kalau ditimbang di gelas ini berapa gelas? 3. Ini 200. Berapa liter itu? 2 liter itu 400 cc. Ini juga hanya 100 cc. Yang 100 cc. 2,5 ini 2,5 liter ini. karena pakai ukurannya kalau liter ya berarti ukuran yang dari dulu sampai sekarang sama. Tapi kalau ukuran tangan kan beda-beda gitu. Bisa jadi karena Rasulullah lebih besar. Allah wa'ala. Ini kita lewatin aja. Yang penting sekarang kita tidak mengukur dengan mood sekarang. Mustahil sih, kan? Tapi minimal kita berhemat benar-benar dengan tidak menguruskan air. 17. Melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu, yaitu kedua tangan dan kaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudhu, ia membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atasnya dan membasuh kakinya sampai betis. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demikianlah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tapi di sini 17 melewati batasan yang diwajibkan. Ini istilah di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ketika Abu Hurairah berwudu, ia membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atasnya dan membasuh kakinya sampai betis. Sampai betis. Ya, itu di antara sahabat yang kayak gitu. Cuma memang pada dasarnya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Dan maksudnya tidak ada Rasulullah SAW memerintahkannya langsung. Gitu. Tapi hikayatnya adalah, demikianlah aku pernah melihat Rasulullah berwudu. Yaitu sunnah fi'liyah. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya hal seperti ini sampai lebih dari batasan wajib itu tidak dianjurkan. Ada yang seperti itu mengatakan seperti itu. Namun ya, bagi yang mengalami sunnah maka insya Allah pahalanya besar, mudah-mudahan, karena kata sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Qur'an Muhajjali itu, inna ummati yadkhuluna al-jannata ghurran muhajjalina. Jadi amat yang hadis. Yaitu umatku akan benar-benar kelihatan nanti bekas putih min asar wudu dari bekas-bekas wudu. Dan kemudian Abu Hurairah menyebutkan faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang ghurrahnya, putihnya, di stok air wudu, maka hendaklah dia melakukannya, yaitu memperpanjang. Dan dari Abu Hurairah meriwayatkan pernah melihat Rasulullah berwudu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sampai ke lutut itu. Wallahu a'lam. Kemudian 18. Salat dua rakaat setelah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mengerjakan salat dua rakaat yang pada keduanya ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim ada tambahan pada hadis Uqbah bin Amir, melainkan pasti orang tersebut akan mendapatkan surga. Di sini salat dua rakaat setelah wudu bisa dimaknai, memang ada salat khusus setelah wudu, bisa dimaknai salat apapun yang penting dua rakaat setelah wudu. Naik ke tahiyat masjid qabliyah, bukan ba'diyah, biasa juga ya. Qabliyah atau maqiyah mulai lah seterusnya. Ya, itu bisa masuk atau bisa menjamak semuanya. Saya ini salat setelah wudu sekaligus qabliyah zuhur misalnya. Qabul bisa seperti itu, dan kalau diniatkan seperti itu, ya wudunya udah benar-benar musbah, ya itu benar-benar sempurna insyaallah. Kemudian dia mengerjakan dan gak harus peluk langsung 2 menit setelah wudu. Yang terpenting jarak antara dia wudu dengan sholat itu tidak ada percakapan. Diam. Kayak di sini kira, dia la yuhadditsu fihima nafsuhu. Ya. Maksudnya di sini tidak berbicara dengan dirinya sendiri, yaitu dia benar-benar fokus memang mau sholat. Jadi enggak siapa orang. Ya, siapa kan darurat. Assalamualaikum. Jalan gitu aja kan orang bakal apaan nih? Baru dijawab setelah sholat baru. Waalaikumsalam. Iya. Afwan, mau sholat pahala gede. Sama aja itu nanti jadi obrolan. Tapi kalau salam dia ada kok obrolan. Iya, udah ini aja langsung apa namanya? Mengalihkan dulu atau jelasin atau semacamnya lah. Tapi kan di sini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, boy. Hindarilah hal-hal lainnya itu yang membelokkan dia dari mau sholat gitu. Ya. Apa balasannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dia mendapatkan surga. Itu hanya dengan wudu benar, kemudian sholat dua rakaat sama tidak di waktu yang dilarang. Ya, seperti misalnya setelah subuh, sholat subuh. Kemudian seperempat jam sebelum zuhur atau setelah sholat asar tidak dilakukan ini enggak. Ya, ini enggak dilakukan. Ya, misalnya sholat mutlak dua rakaat jam di sholat, tapi setelah wudu insya Allah bisa masuk sini. Insya Allah. Wallahu a'lam. 19. Menyempurnakan wudu. Maksudnya memberikan hak kepada setiap anggota wudu dengan membasuh semuanya secara sempurna dan menyeluruh. Seorang muslim dalam kesehariannya berwudu berkali-kali, paling tidak 5 kali. Dan yang lainnya terkadang lebih dari 5 kali ketika hendak melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha atau qiyamul lail, sholat malam. Apabila setiap kali berwudu seorang muslim dapat mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, tentu ia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Baik, menyempurnakan wudu atau isbaghul wudu, itu ada isbag yang sifatnya wajib, ada isbag yang sifatnya sunnah. Isbag yang sifatnya wajib jelas menunaikan kewajiban, itu udah isbag yang wajib. Namun tidak sempurna jika tidak menyempurnakan dengan sunnah-sunnah seperti 3 kali, ya, atau kumur-kumurnya serius, istinsyafnya serius, ya, kemudian dalq dengan serius, itu isbag al-wudu yang sunnah insya Allah ta'ala, dan pahalanya insyaallah besar. Kembali lagi, faedah mengikuti sunnah berwudu. Faedah mengikuti sunnah berwudu. Hal tersebut tercantum pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi. Barang siapa berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar dosa-dosa itu dari bawah kuku-kuku jarinya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yuhsinu al-wudu'a tsumma yaqumu fa yarfa'u rak'atayn yaqbilu bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannatu wa ghufira lahu." Barang siapa di antara kalian berwudu kemudian membersihkan wudunya, lalu dia bangkit untuk salat dua rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khudu tunduk, maka pasti ia akan mendapat surga dan dosa-dosanya diampuni. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, sesungguhnya derajat yang didapatkan oleh orang yang membaguskan wudunya adalah ia mampu berjuang membela dirinya dari kejahatan-kejahatan syaitan dan menghilangkannya dari dirinya, serta menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh syaitan walau hanya sekejap mata pun. Ia selamat dari syaitan dengan perjuangannya untuk melakukan sunnah wudu dan ia mendapatkan kelapangan hati. Baik, ya, alhamdulillah. Jadi ini wudu itu yang benar, kalau misalnya wudu benar, keluar dosa-dosa insyaAllah. Dan anggota-anggota badan yang dicuci dengan wudu itu memang anggota-anggota badan yang seringkali berbuat dosa, ya kan? Tangan, kaki, mata, muka, dan kepala, telinga juga, masya Allah, ya. Keluar itu dosa-dosa, insya Allah, ya. Jadi kita instal niat. Niat apa? Mengeluarkan dosa. Sebenarnya dengan sendirinya. Yang dimaksud di sini dosa-dosanya, insya Allah ada dosa-dosa yang kecil. Tapi bukan berarti, tapi bisa jadi Allah Taala mengampuni dosa besarnya, bisa. Yaitu masyiah Allah Ta'ala, dasar Allah, ya. Nggak perlu pikirkan banyak-banyak tentang itu, karena kita lebih banyak dosanya, ya. Dan juga berjuang membela dirinya dari kejahatan-kejahatan syaitan dengan wudu, misalnya dalam keadaan marah. Itu berat untuk wudu. Tapi ketika sudah wudu, hilang itu semua. Ya, dan menghilangkannya dari dirinya, serta menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh syaitan, walau hanya sekejap mata pun. Makanya disunnahkan berwudu sebelum tidur juga bisa berwudu sebelum tidur. Allah. Ya, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairat. Semoga Allah Taala memberkati majelis-majelis kita. Semoga Allah Taala memberi hidayah dan ana minta doanya antum. Ada rekan yang sudah pernah nyumbang dulu kan, lupa minta doanya. Dia minta supaya kita sama-sama mendoakan agar beliau ini yang telah menyumbang banyak sejak lama, minta supaya dilancarin bahasa Arabnya. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mempermudah dia belajar bahasa Arab. Juga anak secara pribadi minta doa kita semua supaya orang-orang sini dapat hidayah insyaallah, amin. Yang menentang, yang menghasut, juga jin-jin peliharaan mereka, semoga Allah beri hidayah semuanya. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.